Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Iki arek ana separuh nang pira wingi? Hah? Arek pira sing acara sing ijin aku ana arek 3 6 ane. Endi liyane golek ngono? Di opera-opera kan suti kan ayo di opera kan dikrojoki sing turu gak usah dibukai langsung dikrojok kesuwen mulai mau dibukai gak tangi-tangi. Babun aihada babun fi masaila kang tetep ing dalem nerangno piro-piro masalah minas saumi kang saking poso. Kala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi idza nasiya ing dalem nalikane lali. Sopo ahadukum salah sijine sira kabeh. Saat poso lali faakala nuli mangan sopo ahadukum. Fakala nuli mangan sapa hadukum fal yutimma mongko becik nyempurnakno sapa hadukum. Au syariba. Fakala au syariba utawa minum sapa hadukum. Fal yutimma mongko becik nyempurnakno sapa hadukum. Fal yutima mongko becik nyempurnakno sapa ahadukum saumahu ing posone ahadukum. Fa innama at'amahumullahu mongko angin pestine aweh mangan ing ahadukum sinten Allahu Allah. Dikulane Johan bareng ora ono ngaji. Hah? Nengdi? Lai oka dikrojogi apa. Fa inna ma'at amahu mongko angin pestine aweh mangan ing ahadukum sinten Allahu Allah. Teko jam piro kok sik turu yo. Hah? Kondi. Acara. Fa'inna ma'at amahu mongko angin pestini aweh mangan ing ahadukum sinan Allahu Allah. Wasakohu lan aweh minum sinan Allah ing ahadukum mutafakun aleh. Dan jadi ne ono uang lali pas poso mangan atau minum rapopo iku ngunu dikei bonus karo Allah Ta'ala ya dikei mangan karo Allah Ta'ala. Poso ni berarti mboten batal mutafakun aleh. Apa-apa nek lali dilakoni saat poso ya ora batal. Hal-hal sing batal no poso dilakukan tapi dalam keadaan lupa itu tidak membatalkan puasa apapun itu. Wa an laqid ibn Sobirota. Lan saking Laqid bin Sobiroh radhiyallahu anhu. Kala ngendika sinten Laqid jam 12 wae lho saya katangi. Aku mengiyo teko jam 12 teko rapat. Iya. Yang mulai ratangi bi. Kultu ngucap sapa ingsun. Ya Rasulullah macam rolas atau kombing ibu. Ya Rasulullah wahai Rasulullah. Akhbirni ngabarno sapa sira ingsun. Anil wudu'i saking wudu. Akhbirni ngabarno sapa panjenengan ing ingsun anil wudu'i saking wudu ya Rasulullah. kasih kabar saya tentang wudu ya Rasulullah. Bagaimana cara wudu? Kala ngendika Sayyidina Rasulullah asbil nyempurnakno sapa sira. Al wudu a ing wudu. Wa khallil lan nyela-nyelaono sapa sira. Bainal asabi'i ing dalem antarane pira-pira jari. Selah-selai antara jari-jari. Sapa sing iku kang suwi sing telat-telat catetane sing leren dibukai dicatete. Wa khallil lan nyela-nyelaono sapa sira bainal asabi'i ing dalem antarane pira-pira jari. Alimuddin mana iku? Rifki bare ora ngaji mulai moyo. Turu. Alimuddin bareng. Wis tangi turu. Endi saiki? Aero pengi dicatet sing anu yo. Sing leren dibuka yo. Bainal asabi'i ing dalem antarane pira-pira jari. Wabali lan banget-banget no sapa sira fil istinsyaqi ing dalem nyesep banyu irung. Fil istinsyaqi ing dalem nyesep banyu irung artine nek pas memasukkan air ke dalam lubang hidung itu dinemeno. Ya, dinaikkan ke atas. Illa antakuna, kecuali yen to ono sapa sira illa antakuna, kecuali yen to ono sapa sira so iman iku wong kang poso. Kecuali engko puasa, nek puasa ojo dibanget-bangetno. Nek dibanget-bangetno kok sampai masuk iso membatalkan puasa. Tapi nek mboten banget-bangetno, berkumur biasa kok masuk gak batal. Ono ceritane. Rawahu ngriwayat ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi. Waqala lan ngendika sapa Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Utawi iki iku hadisun hadis hasanun kang hasan sahihun kang sahih. Wa an Aisyah dalan saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ngendika sinten Aisyah. Kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku yudrikuhu iku nemoni ing Rasulullah. Iku yudrikuhu iku nemoni ing Rasulullah. Apa al-fajru fajar. Wa huwa hali utawi Rasulullah. Iku junubun wong kang junub. Min ahlihi sangking keluargane Rasulullah istrine. Ya Nabi junub waktu niku. Ya, gurung mandi masuk waktu subuh dawuh Sayyidah Aisyah. Lumayah tasilu nuli mandi sinten Kanjeng Nabi. Wayasumu lan poso sinten Kanjeng Nabi. Wayasumu lan poso sinten Kanjeng Nabi muttafaqun alaih. Utawi hadis iku muttafaqun alaih. Nggih. Dadi kondisi junub itu tidak menghalangi orang melakukan puasa. Berarti junub saat puasa itu tidak membatalkan puasa. Asalkan junubnya itu tidak disebabkan hubungan suami istri. Ya, enggak apa-apa. Umpama nek bengi wis kaya niki Kanjeng Nabi, junub kali istri ini tidak segera mandi sampai waktu subuh masuk, itu enggak apa-apa. Ya kan? Enggak masalah. Karena apa? Karena hubungan suami istrinya dilakukan sebelum fajar, enggak masalah. Wa Aisyah dalan sangi Aisyah wa Ummi Salamah dalan Ummi Salamah radhiyallahu anhuma. Kala tang ndika sinen Aisyah lan Ummi Salamah. Iki tafsiran keri we ya. Surup tok ae. Ambengi jam berapa tidur? Di mana tidurnya? Di sini. Di sininya di mana? Jam 12 wae yang menisik turu. Yo nek turune subuh ngono mari subuh turune ra apa-apa. Jam 12 yo santri yo biasa turu jam 1 jam 2 subuh yo ngaji maneh. Ngono santri kuwi. Kala tang ndika Sayyidina Isa lan Ummi Salamah. Karena ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusbihu iku isu-isuan sinten Rasulullah junuban iku wong sing junub min ghairi hulmin saking tanpa min ghairi hulmin saking ihtilamin apa hulmin hulmin saking tanpa mimpi metumani. Nek mimpi mentumani. Iki duduk mimpi, artinya telah melakukan hubungan suami istri sebelum fajar. Tumaya sumu nuli poso sinin kanjeng Nabi. Muttafaqun alaih. Ngoten niku. Apa-apa berarti ya. Jadi saat junub tetap melakukan puasa, enggak masalah. Babu bayani fadli saumil muharram utawi ki kubab nerangno keutamaane poso Muharram, poso Syaban lan poso Saban. Ada anu apa itu? Marnan kamu saya? Enggak ada. Kalau ada suruh ngasihkan Mbak itu waktunya mandi ngantuk itu. Babu bayani fadli saumil Muharram, tawi ki kubab jelasno keutamaane poso Muharram, poso Syaban lan Saban. Saiki masuk Saban. Iya. Nah, keutamaan poso Saban. Wal ashuri lan piro-piro bulan al-hurumi kang mulio-mulio. Dhul Hijjah, Dhul Qodah, Dhul Hijjah, Muharram karena apa? Recep. Ini wingi pun ini. Poso Recep. Orang hadhalili, oh no. Nanti dalili, ini mari ini. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka ini anak sebagian orang yang gak setuju poso Recep ini. Jadi kalau ada hadisi. Kalau yang dikosinan Abu Hurairah. Sama tinggali hadisi tentang kitab patah ini. Supaya kalau namanya. Ibnu Hajar al-Asqalani. Tidak ada kitab yang menjelaskan tentang puasa di bulan Rajab. Khusus Rajab. Tabiyinul ujab bifadu'ili Rajab. Tapi beliau itu menyebutkan hadis-hadis yang palsu-palsu. Ini palsu, palsu-palsu. Tapi terus penemuan Ibnu Hajar al-Asqalani itu ditentang. Artinya dikritik oleh sebagian ulama selanjutnya. Karena tidak semua yang disebutkan oleh Ibnu Hajar itu ternyata palsu. Ye. Atau kalau nggak palsu, do'if. Ya, do'if. Mungkin beliau melihat satu sanad diarani palsu, tapi ternyata ada sanad yang lain. Ada satu hadis dihukumi lemah, melihat satu sanad, ternyata kalau dilihat dengan sanad yang lain, dan ini hasan lahiri. Maka itu jenenge ithafu, ithaf, itu bagus menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan puasa khusus di bulan Rajab. Kala wa afdulu sholati. Orang yang tidak mau melakukan apa perayaan Isra Mi'raj khususnya pada tanggal 27 Rajab. Karena Ibnu Hajar sendiri dalam kitab itu tidak setuju kalau Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab. Tidak setuju. Entah bulan apa beliau mengatakan. Wa afdulu sholati. Oke. Kalang ndika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdolus siyami utawi luweh utama-utamane poso ba'da Ramadana ing dalam sawise bulan Ramadan iku syahrullahi iku bulane Allah rupane al-Muharram ya bulan Muharram berarti ini tahun baru Hijriah nih. Wa afdalu sholati utai luweh utama-utamane sholat ba'dal faridoti ing dalam sawise sholat fardu iku sholatul laili iku sholat bengi ya paling utamane sholat ba'da sholat fardi adalah sholat malam. Rawahu ngriwayat noing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sinten Aisyah. Ngendika ngene lam yakun ora ana sinten annabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku yasumu poso sinten Kanjeng Nabi min syahrin saking bulan aksara kelawan luih akeh min sya'bana tinimbang bulan sya'ban. Kanjeng Nabi tidak pernah puasa di satu dari satu bulan yang lebih banyak daripada puasa di bulan sya'ban. Ini bulan sya'ban poso sebagai persiapan pemanasan poso nopo Ramadan. Fa'inahu mongko setuhuni Kanjeng Nabi iku kana ono sinan Kanjeng Nabi iku yasumu poso sinan Kanjeng Nabi sya'bana ing dalam bulan sya'ban kullahu yo sekabiani sya'ban kullahu yo sekabiani sya'ban wa fi riwayatin lan iku ing dalam suwijine riwayat utai dawuh kana ono sinten Kanjeng Nabi iku yasumu poso sinten Kanjeng Nabi iku yasumu poso sinten Kanjeng Nabi sya'bana ing dalam bulan sya'ban illa qalilan kecuali sedikit. Jadi akeh-akeh nek bulan sya'ban Kanjeng Nabi poso terus. Seluruhnya bahkan diposoi oleh si Kanjeng Nabi muttafaqun alaih. Punyai Walidah poso Recep Sya'ban Ramadan sambung terus nih. Mbahnya Walidah nih. Wa an Mujibah lan saking Mujibah al-Bahiliyati an abiha saking bapake Mujibah au ammiha utawa pamani Mujibah. Anahu setuhne abiha au ammiha iku ata teko sapa abiha Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuman tolako nuli pergi pulang lah pulang sapa abiha pulang ke keluarganya. Fatahu mongko nekani sapa abiha ing Rasulullah ba'da sanatin ing dalam sawise setahun ya. Setelah satu tahun, pulang lagi menemui Kanjeng Nabi. Wakot tahoyarot lan teman-teman berubah. Opo haluhu keadaane abiha. Wahai atuhu lan tingkai abiha. Wis keadaane beda wis. Fakola mengucap sopo abiha. Ya Rasulullah ama ta'rifuni. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ama ta'rifuni ono to ora kenal sinten panjenengan ing ingsun ya Rasulullah. Tidakkah engkau kenal saya ya Rasulullah? Tolong ngendika sinten Kanjeng Nabi, waman lan utawi sapa antaiku sira? Lho kowe sapa? Ya kenal wit wong kaadane beda. Kala ngucap sapa iku abiha anal bahiliyul ladzi jituka amal awal. Ana ute ingsun. Iku al bahiliyu iku wong sing bangsa bahiliyah. Alladzi kang jitu kakang nekani sapa ingsun ing panjenengan. Jitu kakang nekani sapa ingsun ing panjenengan amal awali ing dalam tahun kang pertama. Amal awali ing dalam tahun kang pertama. Lho kula niku sing nekani panjenengan dulu pada tahun yang pertama niku Kanjeng Nabi. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi fama ghayyaraka. Mongko utawi apa iku ghayyara kang ngerubah apa mak ing sira. Duh. Apa sing nyebabna aku berubah kok tambah kurus, kok tambah cekung matanya, bibirnya pecah-pecah. Kenapa ini kenapa? Wakot kuntalan teman-teman ono sapa sira. Wakot kuntalan hali teman-teman ono sapa sira iku hasanal hayati iku bagus tingkahe. Lho kowe kan api, biyen iku tingkahe kok berubah kang opo kang? Kala ngucap sapa abiha ma akal tu ora mangan sapa ingsun to aman ing panganan. Mundu faraktuka awit mongsone misai sapa ingsun ing panjenengan. Illa bilailin kecuali ing dalam bengi Kanjeng Nabi mulai kulo ketemu panjenengan dulu itu saat pisah dari engkau saya tidak pernah makan kecuali malam hari poso terus. Wuh. Faqala mongko ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azabta nafsaka. Azabta nyiksa sapa sira. nafsaka ing awak dhewe sira, wah kowe itu menyiksa dirimu sendiri kang, kang yo joko yo ngono to. Suma kola nuling indiko sinten Kanjeng Nabi, sum sahros sobri, sum poso sopo siro sahros sobri ing dalam bulan sabar. Apa bulan sabar? Bulan Ramadhan. Iki bulan penuh dengan kesabaran, arti nih bulan sing butuh kesabaran tenan, nek gak sabar gak poso. Wayauman lan ing dalam dino ming sedino, wayauman lan ing sedino mingkuli syahrin saking saben-saben bulan. Ngene wae kang, kuwi poso bulan Ramadan. Setiap bulan poso sedino wae. Ojo koyo ngene mek kurus entek, tinggal tulang. Aduh, ojo. Fa in nabi kala ngucap sapa rajul, zidni nambah ono sinten panjenengan ing ingsun, tambahi Kanjeng Nabi. Zidni nambah ono sinten panjenengan ing ingsun, tambahi Kanjeng Nabi, tasik kirang niki. Fa in nabi kuwatan, fa in nabi mongko sedune iku tetep kelawan ingsun kuwatan kekuatan, kula tasik kuat Kanjeng Nabi. Amanan iku dikrocok le, mosok aku lek kating krocok bendino ah. Ayo dibukai nek jam setengah wolu sak durunge wis dibukain kok nek wis katangi langsung siram sak kamar dipenuhi banyu mosok kate katangi ta. Iya. Seno gak apa-apa. Gak kerasan yo ben ngalih. Gala fa inna bi kuwatan. Mulai ngaji, ngalih ben ngaji, kok ngalih yo jenenge pondok nek tenanan yo ya diurusi. Nek gak tenanan yo ya gak tenanan kate piye. Fa inna bi kuwatan. Ya kan sedih. Ono musyawarah karo arek-arek. Hah? Gak apa-apa ini, jenenge pendidikan itu ya harus gitu. Nah, anak gak gelem sekolah di jarno, ya goblok. Iya, kadang perlu dipukul garang, gak gelem sholat, dawuh Kanjeng Nabi. Hah? Kongkon apa? Kongkon mukul, itu berarti maksudnya dikongkon makso. Ya, ini gini ojo mukul, krocok wae wis gak apa-apa. Kalau dipukul, kok kau dilapor no polisi, di penjara. Tapi seneng wae di penjara, apalan Quran gak ono sing ganggu. Nek kowe gelem, nek aku yo mau. Fa inna bi kuwatan, fa inna bi mongko seduhune iku kelawan ingsun kuwatan kekuatan. Kanjeng Nabi tambah Kanjeng Nabi, kula tasih kiyang. Kalang dikasinen Kanjeng Nabi. Pokok ojo mukul pengurus ya. Ojo sampai mukul arek. Pencurian barang ojo mukul arek. Oh nek ketok melanggar langsung ditazir, ora perlu ditakoni. Ngaku ora perlu ngaku, pokok ketok langsung ditazir ngono ae, ora usah patek ngaku-ngakuan. Ketok nang HP-ne pacaran langsung wis ditazir wae. Ora usah katik kowe pacaran ya mesti maling gak gelem ngaku. Ya, maling gak gelem. Aku gak ono ceritane maling aku, kecuali terpaksa. Fa inna bi kuwatan fa inna kecuali dia tobat. Kecuali biasa ngaku-ngaku. Nek gak tobat gak kira ngaku. Itu carane. Kok nek sampean nek nakoni, areke mesti ngaling, pegel, mukul. Lek wis marah mukul, biasa mukule nah, keterlaluan, nanti bahaya kepada anak. Jangan, pokok arek kene aja sampe pengurusnya mukul-mukul. Arek cilik-cilik iku nek gak gelem ngaji digrojok wae ngono. Sing cilik-cilik yo gak kudu fisike tok cilik. Sing utake utek cilik iku yo padha wae. Fa inna bi kuwatan. Fa inna bi mongko setuhune iku kelawan ingsun kuwatan kekuatan. Kuwatan kekuatan. Kala ngendika kala ngendika sapa iku jenenge? Kala ngendika sapa? Sapa Kanjeng Nabi sum poso sapa sira yaumaini ing dalem rong dina. Poso rong dina. Rong dina wae Kang, tambah. Ya, paham kan sedih ya? Kok dikumpulno anu keamanane ya. Nek Densus iku ngurusi jamaah, sing ngurusi ngene iki keamanan buka-buka kabeh jane. Jadi nek iso didata pengurusi keamanane iku apa jenenge saling kerjasama. Misalnya engko nek iki subuh sapa sing buka-buka biyen kan wis tak tentono iku ana tipaki subuh sapa sing iki wis tak tentono to dhuwur iku sapa wae kawim aduh kawim wis pas salam ganti berarti saiki dhuwur kawim biyen sapa saiki urung ana Suyuti ya ben entuk barokah paham kabeh arek yang dimaksud barokah iku apa. Ya Suyuti, duhur itu, terus duhur harus dibukai sebelum waktunya, sebelum adzan harus dibukai. Katanya dikrocok. Debian sebagian ngaji ku ropingi, aku eling. Iya ropingi. Lah ya toh, cuma mari ngono KKN. Saiki dilanjut no. Golang dika sinten sapa Abi Hazidni nambahono sapa panjenan ing ingsun tambahi Kanjeng Nabi. Kula tasik kiat Kanjeng Nabi golang dika sinten Kanjeng Nabi sum poso sapa sira salatata ayamin ing dalam telu pira-pira dina. Tasik kiat kula Kanjeng Nabi tambah lho pun biasa poso deh. Karo gak poso padha ae pun. Biasa poso padha karo gak poso. Ro'an mawon kuat pun nek biasa poso ni. Golang ngucap sapa iku Abi Hazidni nambahono sinten panjenengan ing ingsun. Iku nek ditulis datae iku, data iki sapa ditempelno nang kantor kan suwi carane. Iki sing obrak-obrak subuh iki. Sing buka-buka duhur iki ditulis. Engko dadi wonge nek mlebu kantor iku mesti eling. Oh yo, dataku yo. Nek sampean sebagai pengurus e iso ndelok sapa yo saiki wayahe. Lah ngono iku. Tugasnya sampean adalah mengontrol supaya kaki-kaki sampean itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itu tugas sampean kan utek e. Sing ngontrol tok. Dadi ora usah kate. Dadi ngontrol yo mbek diomongi. Bergan ning kok utek nek gak dibantu karo cangkem iki gak iso apa-apa. Iya kan itu. Nah, makane cangkeme fungsine ngomong. Ayo, ayo, ayo lah ngoten. Niku carane. Kala Auru isi di sini. Kok agak-agak gak kerasan jadi pengurus. Wah, saya tas diangkat rek. Dikai beban seake-ake. Gak situ menang setahun kas sawal boyong. Jangan kan Suti. Yang sabar ya. Yaumus sobri, sahrus sobri, sahrun apa? Ramadan. Ini kata Ramadan. Kala sum salah tata ayamin. Yang dalam telu biro-biro dino. Iya, dianu sidik-sidik arah-arah ini. Ditangani sidik-sidik. Zidni nambah ono sinten panjenengan ing ingsun. Golak. Kalau di pondok biyen, guru kula wis gak anu wis. Ya tetep keliling guru kula, tapi wis kabeh wis tak bugahi. Wis padha nang anu kabeh, nang jeding kabeh. Dadi mek garin delok tok. Ya mumpung sak pondok dihubungi. Tapi wis kabeh wis tangi pengurus sing nangekno. Gak ono sing gak tangi kudu tangi nek ditangekno. Kecuali sing lara. Gak lara mata lho iki. Lara mata iki. Grojek tambahane. Gala ya gak tau grojek aku zaman biyen ne. Arek tak bukene wis mlayu to. Gala ngendika sinten Kanjeng Nabi sumpasa sapa sira minal hurumi sangking biro-biro minal hurumi sangking biro-biro bulan sing mulio lo ya bulan sing mulio wadruk lan ninggalo sopo siro sumposo sopo siro minal hurumi sangking biro-biro bulan sing mulio wadruk lan ninggalo sopo siro sumposo sopo siro minal hurumi sangking biro-biro bulan sing mulya watruk lan ninggalo sapa sira. Nek sing setunggale malah guru kula wis gak ngontrol wis seminggu pisan tekone pondoke saiki kali ada pondok anak pondok anak-anak pondok kecil. Sadurunge SD lulus wis di pondokno. Kadang sekelas kudu tuku kelas umur petang tahun wis di pondokno rono. Iki wis gak dikontrol, sing ngontrol santri wis. iku jalan apik tahajude sadurunge tahajud wiritan sakwise wiritan terus yo ora turu sing turu kon ngadeg ngono carane itu sing nangani pengurus kabeh kanca kula yen ngajine karo aku iku sing ngurusi ngono iku dadi wis gak ngurus ngurus pondok sitae pondok sitae ya wis ana pengurus dhewe nah maka guru kula mek tinggal ngaji. Watruk kala zidni dawe guru kula nek kowe nang pondok ngurusi santri tapi sing ikhlas tenanan ngurusi engkok nang omah ya ngurusi santri paham gak? Nah, iku dawe guru kula dan saya yakin dengan sebenar-benarnya pondok itu gambarane omah ngono ceritane pondok itu gambarane omah gambaran kecil. Itu sering saya dengar dari ulama-ulama yang datang ke pondok sana. Ulama-ulama Hadramaut. Sering begitu. Jadi pondok itu cerminan kecil keadaan sampean di rumah. Persis nanti seperti itu. Summinal hurumi watruk. Summinal hurumi watruk. Summinal hurumi poso sopo siro. Minal hurumi sangking piro-piro. Abu bulan sing mulya watruk lan ninggalo sapa sira waqala lan ngendik lan isyarah sinten Kanjeng Nabi bi asabihi kelawan pira-pira jarine Kanjeng Nabi tapi kita ikhlas lho ya ikhlas dan sampean yakin nek ikhlas padha ae bi asabihi kelawan pira-pira jarine Kanjeng Nabi asalasi kang telu Fadomaha nuli mengumpulkan sinten Kanjeng Nabi ing asobihi. Kala Fuma arsalaha nuli melepaskan sinten Kanjeng Nabi ing asobihi. Tiga ini. Isareng ini. Bulan-bulan mulia iku kuwi poso. Ini terus tinggalno. Poso, saat itu telu-telu, ngono paham ya? Tiga-tiga, telung dino, poso kak, poso meneh, telung dino kak, poso meneh ngono, ben nguat noy. Kala wa kala, thumma rawahu Abu Dawud, wa sahru sobri utawi, sahru sobri, iku Ramadan, iku bulan Ramadan. Babu fadli saumi utawi kiku bab nerangno keutamaane poso. Wawiri hilan diani poso fil ashri ing dalam 10 al awali kang pertama bintil hijjah di sangking bulan dul hijjah an ibni abbasin radiyallahu anhuma qala ngendika sapa ibnu abbas qala ngendika sin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayamin orano utawi piro piro dino Al-amalu kang utawi amal as-solihu kang soleh. Fiha ing dalam ayam iku ahabu luih kasenengi. Galam ilamohi oleh Allah. Luih dicintai oleh Allah. Min hadihil ayami tinimbang ikilah biro-biro dino. Tidak ada hari yang amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah. Daripada hari-hari ini. Ya ninger sakno sinen Kanjeng Nabi ayyamal asyri ing pira-pira dina 10. Sing belajar sing ngurusi sapa bapak-bapake saiki kang suwi. Loh hati kare. Pasar wis gak ngono berarti. Sing sapa? Kurung mulai. Nah, kapan mulai ini? Apa nih? Ora usah disowano. Langsung kerja wae. Kabinet kerja ya Pak Jokowi ya. Langsung kerja wae. Kurung dilantik kerja lho ngono ora kok iki ibadah kowe. Wis langsung ya Pren ya. Ayo iku tamrin gelem lho. Atau hari takono gelem atau hari gelem gak Pak Hari? Gelem lho iku. Ah, aso yo te. Kalu ngendika sinten iku jenenge sahabat ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Walal jihadulan ora utawi jihad fi sabilillah iku luwih dicintai. Nopo nggih jihad niku tidak lebih dicintai daripada amal soleh di hari-hari ini Kanjeng Nabi. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi, walal jihadulan ora utawi jihad fi sabilillah iku lebih dicintai. Yo kak jihad. Ila rajulun kecuali wong lanang. Kharaja kang metu sapa rajul. Binafsihi kelawan awak dhewe ni rajul. Kang to hari ngurusi sing endi? Loh, maksudnya dua orang ini ngurusi ngono. Dadi bedakno sing SMA sapa, sing MTS sapa? Ndang ngake maksudnya. Ila rajulun kecuali wong lanang, ya kono musyawarah iki tamrin karo Tohari ya. Kowe milih sing ndi? Terserah. Apa bareng-bareng? Lah, bareng-bareng ya enak sae. Ila rajulun kecuali wong lanang, kharaja kang metu sapa rajul. Iku enake mahasiswa itu ojo dibareng mau pelajar wis dipindah wae arek luru. Sapa jenenge? Alimuddin karo sapa? Rifki iku kon pindah wae. Ah. Iya. Apa? Tapi gurung pindah. Wis, goleno kamar nanti sing rada longgar di dalem kono. Mbon. Oh iya, ae turune kok sik nang kono, esuk nang teko rono. Ciwir-wir-wir rene. Ojo oleh mlebu rono. Pelajar gak oleh nang kamare mahasiswa, mahasiswa gak oleh nang kamare pelajar. Iya. Membahayakan itu. Pencurian-pencurian itu biasa ngene iku, terlalu bebas. Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kecuali wong lanang kharaja. Jadi mencuri piye kan suwit iki? Apa jadi di penjara? Hah? Engko Pak Zumar tak telepon. Sekadung kok wis nang ngomongi Pak Polisi. Penjara ngene. Yo. Kena ono meneh. Pencurian yo di penjara wir. Setuju wir. Wis mari. Nek mencuri duit, nek mencuri hati piye? Illa rajulun. Arek ngelu kabeh, gak diguyoni ngantuk. Kharaja kang metu sapa rajul binafsihi kelawan awak dhewe ne rajul. Wa malihi lan hartane rajul. Falam yarji mongko ora kembali. Sapa rajul mindalika saking mengkono-mengkono nafsihi wa malihi. Bisain kelawan sesuatu kecuali seseorang yang pergi membawa harta dan dirinya jihad fisabilillah dia enggak pulang. Artinya mati syahid maknane. Wah iki yo tetap lebih dicintai karo Allah Ta'ala daripada amal soleh pada bulan apa pada 10 awal bulan Dzul Hijjah. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa Abu Dawud. Babu fadli shaumi yaumi Arafata. Udawi iku bab nerangno keutamaane poso dina Arafah. Wa Asyura lan Asyura. Arafah niku tanggal 9 Dzul Hijjah. Wa Tasu'a lan Tasu'a. Asyura 10 Muharram, Tasu'a 9 Muharram. Kala apa nek Muharram nek bahasa Jawa apa jenenge? Suro. Suro ya. Apa suro itu? An Abi Qatadah. Apa artinya suro nih? Apa yang sedih? Karo sama. Aku yoraru. An Abi Qatadah. Suro. An Abi Qatadah saking Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Kalang dikosinan Abu Qatadah suila ditakoni sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaum an saumi yaumi Arafata saking poso dino Arafah. Suro boyo ha iku boyo iku bajul suro iku iwak lho kala lah nek suro niki apa karo kala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi terus pundi poso pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kalang dikosinan Kanjeng Nabi yukafiru melebur apa poso asanata ing taun al-madiyata kang lewat walbaqiyata lan yang akan datang. Melebur dosa yang telah lewat dan dosa yang akan dilakukan. Nah, itu. Rawahu Muslim, niki fungsine. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku soma poso sinten Rasulullah yauma Asyura. Ing dalam dino Asyura 10 Muharram. Wa amara lan perintah sinten Rasulullah bisyamihi kelawan poso yaumi Asyura. Perintah bukan cuma dilaksanakno perintah, tapi perintahe mengarah ke sunnah nggih. Muttafaqun alaih, mboten wajib. Nek sadurunge Ramadan seilang kula poso tanggal 10 Muharram iku diwajibno. Ketika ada kewajiban poso bulan Ramadan wis gak diwajibno. Wargane poso Asyura itu tidak khusus nang Islam. Seiling kula Yahudi, khususnya Yahudi, jahiliyah mawon menghormati yang namanya 10 napa jenenge Asyura, 10 Muharram itu. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku suila ditakoni sinten Rasulullah an siyami yaumi Asyura saking poso dino Asyura. Faqala mongko ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ngene yukafiru melebur apa siyami yaumi Asyura. Asanata ing taun al-madiyata kang wis kelewat, dusone taun sing wis lewat. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika ngene, la in baqitu lamun tetep sapa ingsun. Nek aku sik urip ngono manan, ila qabilin tumeka taun ngarep. Ngono. Ila qabilin tumeka taun ngarep kalau saya nggih masih hidup sampai tahun depan la sumanna yektine bakal poso temen sapa ingsun la sumanna mongko yektine bakal poso temen sapa ingsun atasi'a ing dalem hari kang kaping 9 berarti tasu'a karo asyura. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Bab istihbabi saumi sittati ayamin udawi iki gubab nerangno sunai poso 6 piro-piro dino min Syawalin kang saking bulan Syawal. Sunah poso 6 dino dari bulan Syawal. Sing sae iku sakuse hari raya, langsung 6 hari itu. Tapi cara sebagian ulama gak kudu sakuse hari raya. Yang penting pada bulan Syawal. An-Nabi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah satuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Rasulullah man utawi sabane wong soma iku lamun poso sapa man Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Nek Ramadan wiru mun sharif niki thumma azba'ahu alamiyah karo ziyadah alif dan nun. Nek Syawalin tanwin. Thumma azba'ahu nuli mengikutkan sinten man ing poso Ramadan sitan ing 6 min Syawalin kang saking bulan Syawal. Kana mongko ana apa iki poso? Poso fardu karo ditambah 6 dino iku kasiyami tahri kaya poso sak lawase. Weh, kaya poso terus sampean kajaran iki. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Bab istihbabi saumil itsnaini utawi iki kubab nerangno sunai poso dino Senin wal khamisi lan Kamis. Walas saku sawi kada poso sawi banget. Nabi Qatadah saking Abu Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku suila ditakoni sinten Rasulullah titakoni an saumi yaumil itsnain saking poso dina Senin. Kanjeng Nabi jenengan kok poso dina Senin niku napa? Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi? Dzalika utawi mengkono-mengkono dina Senin. Iku yaumun dina. Wulitu wis aman yauma napa yaumun? Yaumun iku dina ngono wis lah. Wulitu kang dilahirno sapa ingsun fihi ing dalem yaum. Iki hari di mana saya dilahirkan. Ha, kuwi nek makane wong Jawa iku pas wetone dina apa? Diposoni. Ya, wetone. Jane gak pas wetone tok. Setiap hari di mana dia lahir iku diposoni. Jare ya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadi nyukuri kelahiran. Ya. Tidak harus ulang tahun, happy birthday, ora usah. Poso, ngenteni dhuwit iku. Ya, poso iku cara syukuri. Berarti nyukuri kelahiran dianjurno. Makane Maulid Nabi dianjurno mergane iku nyukuri kelahirane Kanjeng Nabi. Wa yaumun lan dina buistu kang diutus sapa ingsun. Itu dina yang mana di situ saya diutus jadi seorang nabi. Au unzila uto diturunno apa Quran alaya ing atas ingsun fihi ing dalam yaum iku dino di mana saya di situ dituruni Quran. Jadi Senin hari yang utama bagi Rasulullah. Kanjeng Nabi lahir hari Senin. Kanjeng Nabi diutus hari Senin, ya, diangkat jadi nabi hari Senin. Kanjeng Nabi hijrah hari Senin, sampai di Madinah hari Senin. Ini Kanjeng Nabi senam Senin terus meninggal dunia hari Senin. Kanjeng Nabi terus-terusan ngoten. Rawahu Muslimun wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalang dika sinten Rasulullah turadu ditampakkan apa al-amalu piro-piro amal yaumal itsnaini ing dalam dino Senin wal khamisilan kemis ditampakkan kepada Allah. Fauhibbu mongko seneng sapa ingsun ayu rodo ing yen to ditampakno apa amali amal ingsun. Wa nahalu ta ingsun iku so imun iku wong kang poso. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa At-Tirmidzi. Qala lan ndika sinen Tirmidzi haditsun hasanun utawi iki iku haditsun hadits hasanun kang hasan. Warawahu lan riwayano ing hadits sapa Muslimun sapa Imam Muslim bi zikhairi zikri saumi kelawan tanpa nutur poso. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sinen Aisyah kana ono sinen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya taharro iku niti-niti sinen Rasulullah shaumal itsnaini ing poso dina Senin wal khamis lan kemis. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa At-Tirmidzi maqala lan ngdika sinen Tirmidzi ngdika ngene haditsun hasanun wallahu alam. Ya Rabbana antarafna bi anna naqdarafna wa annana asrafna.